dia disunting orang lain. Membake luko hati tarasong candu kanai sambilu. Adia dicinto nan salamo nangko, kau jadi palito di malam kalang. Nyatonyo kini basimpang jalan hati taibo. Bayang dua pesanian di palaminan mati rai sutong candu ratu dan rajo. Cukup sekali denai jatuh cinta dak tahu lupakan untuk salamonyo. Kama dicari nam kapau be luko di hati lah tak tulih namo di hati. Di malam kini denai kau matamu, barangnya kasih lah barangnya sayang. Ameh coberak lah menjadi loyang. Katiku cinta bayang dua pesanian di palaminan mati rai sutong candu ratu dan rajo. Cukup sekali denai jatuh cinta dak tahu lupakan untuk salamonyo. Kama dicari nam kapau be lungko di hati.